Arahkan telingamu pada ajaran, dengarkan dan renungkan. Biarlah bibirmu dipenuhi dengan pengetahuan, karena itu akan menyelamatkan. Tapi awas pada perangkap si licik, menyediakan keindahan yang sangat menggairahkan, membuat orang tertarik mengayun langkah ke arahnya. Tetapi di balik senyum indah, daya tarik yang luar biasa, ternyata jurang maut di sana. Mematikan. Bukankah itu sangat mengerikan? Oleh karena itulah kita perlu bijak memikirkan tiap langkah. Jangan pernah telinga lepas dari mendengar ajaran. Dan jangan pernah bibir tidak diwarnai oleh ucap pengetahuan. Namun saat bersamaan penuhlah dengan sikap hati-hati terhadap umpan jahat yang mematikan. Tampaknya menyenangkan, tapi racun yang ada di sana itu mengerikan. Mari ayunkan langkah supaya kita tak menjadi salah, menyesal tiada guna. Perangkap si jahat tampak menyenangkan, bagaikan perempuan cantik yang memberikan senyum indah. Namun dibaliknya ada bisa yang membuat kita tak berdaya. Kehilangan arah, kehilangan hidup, kehilangan segala-galanya. Nikmat sesaat, hancur, pekat, hitam berikutnya. Itukah yang Anda rindukan? Ya, kalau Anda tidak bijak. Namun kalau Anda bijak, pasti langkah tidak akan terayun ke sana. Terjaga oleh rindu pada ajaran pengetahuan yang benar di dalam kehidupan. Karena itulah yang menyelamatkan.